Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah mengatakan, "Man 'allamani harfan wahidan fa ana 'abdu." Barang siapa yang mengajari saya satu huruf, maka saya adalah hamba sahayanya. In syi'ta ba'ah wa in syi'ta a'taqah. Kalau mau merdekakan saya atau tetap menjadi budak. Ini sebuah pengabdian kita kepada orang yang telah mencerahkan kita, kepada para guru kita untuk selalu taat untuk mendapat berkah. Lalu bagaimana dengan ibu bapa kita yang melahirkan kita, guru kehidupan kita dan guru agama kita? Kita dituntut untuk selalu berbakti kepada orang tua yang menjadi guru dan guru kita yang mencerahkan kita. Saya Khalil Nafis untuk RAS FM. RAS FM Jakarta.